Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah dan disyarah oleh Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Dan kita sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, minhu bada, yang dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada nabinya melalui Jibril alaihi salam. Tidak ada yang menentangnya dari kalangan ahli sunnah, kecuali mereka-mereka yang memang menyimpang dari jalan sunnah, kelompok-kelompok sesat dalam berbagai macam bentuk dan alirannya yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Mereka merasa berat untuk menyatakan bahwa Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa tidak terima kalau dikatakan Allah berbicara. Apa syubhat mereka? Kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, wa ghayatu syubhatihim, puncak syubhat mereka, annahum yaquluna yalzam minhu at-tashbih wa at-tajsim. Puncak dari syubhat mereka adalah, kalau kita katakan berbicara, maka yalzam minhu tashbih wa tajsim. Maka konsekuensinya, berarti Allah itu sama dengan makhluk berbicara. Wa tajsim, berarti Allah memiliki jisim, anggota badan. Karena mereka berpikir, kalau berbicara berarti ada mulutnya, kalau mulut berarti ada lidahnya, dan seterusnya. Fayuqalu lahum, maka perlu dijawab syubhat mereka ini. Dikatakan kepada mereka, idza qulna innahu ta'ala yatakallam kama yaliqu bi jalalihi intafat syubhatuhum. Tinggal kita katakan kepada mereka, jika kita mengatakan Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, tidak sama dengan makhluknya, selesai. Intafat syubhatuhum, berakhir syubhat mereka. Iya kan? Kalau untuk masalah dikhawatirkan sama dengan makhluk, dikhawatirkan menyerupakan Allah dengan makhluk, tinggal kita jawab bahwa berbicaranya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan sifat yang maha mulia, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ala tara annahu ta'ala qal, tidakkah kau lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Perhatikan, Allah menyatakan hari ini, yani nanti yaumul qiyamah, Allah katakan hari ini nakhtim ala afwahihim, hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Wa yatakallam, dan berbicara, wa tukallimuna, dan akan mengajak bicara kami, kata Allah, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhad arjuluhum, dan mempersaksikan kepada kami kaki-kaki mereka. Baik, bisa dibayangkan? Kira-kira tangan kita berbicara kayak apa? Kaki kita berbicara seperti apa? Allah katakan, al-yawma nakhtim ala afwahihim, hari ini aku tutup mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan mereka dan kaki mereka, anggota badan mereka. Jangankan berpikir tentang Allah, berpikir tentang tangan kita yang nanti yaumul qiyamah akan berbicara, kita sudah bingung. Berpikir tentang kaki kita nanti yaumul qiyamah akan berbicara dan mempersaksikan apa yang dilakukan oleh pemiliknya, kita sudah tidak mungkin bisa membayangkan seperti apa berbicaranya tangan, seperti apa berbicaranya kaki. فَنَحْنُ نُؤْمِنْ أَنَّهَا تَتَكَلَّمْ, maka kita beriman bahwa tangan dan kaki itu benar-benar berbicara sesuai dengan berita dalam Al-Quran. وَلَا نَعْلَمْ كَيْفَ تَتَكَلَّمْ, dan kita tidak tahu bagaimana kaki dan tangan itu berbicara. Tapi kita percaya. وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى, maka demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka kemudian berbicara kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulitku, kenapa mempersaksikan atas diriku, ini mempersaksikan kesalahan dirinya. Qalu, mereka berbicara, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai', kami dijadikan berbicara oleh Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang dikehendakinya bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala antaqa kulla syai', menjadikan segala sesuatu yang dikehendakinya bisa berbicara. Khana bin na'azakumullah, demikian disebutkan dalam surat Fussilat, dan yang tadi disebutkan dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Qul inna a'udzukumullah, di surat Yasin dan surat Fussilat disebutkan tangan, kaki dan kulit semuanya berbicara dan mempersaksikan. Wa kadzalika tasbihul hasa, demikian pula bertasbihnya al-hasa. Al-hasa adalah kerikil-kerikil. Wata'am, dan juga makanan yang akan dimakan oleh Rasulullah SAW juga terdengar tasbih. Wasalamul hajar, dan memberi salamnya batu-batu ketika Rasulullah SAW melewatinya, maka batu-batu tadi memberikan salam. Itu semuanya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari, qad faqad ra'aytul ma'a yanbu' min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa laqad kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Hadis dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami melihat air memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kami mendengar di masa itu ketika Rasulullah SAW makan, aku mendengar, bahkan kami semua mendengar tasbihat ta'am, bertasbihnya makanan ketika dimakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Samirah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi bersabda, inni a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya, aku tahu ada batu di Makkah yang berbicara memberikan salam kepadaku qabla an ub'ath, sebelum aku diutus, sebelum jadi nabi, beliau mendengar ada batu memberi salam kepadanya. Inni la a'rifuhu al'an, sekarang aku tidak tahu yang mana batu itu tadi yang memberi salam waktu itu. Hadirin a'azakumullah, hadza hadis rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin yang saya hormati, hadis-hadis seperti ini menyebutkan batu berbicara, memberi salam, makanan berbicara, memberi salam. Kira-kira seperti apa? Apakah makanannya itu ada mulutnya, ada lidahnya, atau batunya itu ada wajahnya, ada mulutnya, ada matanya? Bagaimana? Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, jangan kalian berpikir tentang Allah, enggak akan sanggup, enggak akan bisa. Berpikir bagaimana batu berbicara, kalian enggak akan mampu. Berpikir bagaimana nasi dan makanan atau gandum yang dimakan Rasulullah SAW berbicara, kita juga tidak bisa membayangkan seperti apa. Apalagi Allah yang berbicara, tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Wa ila hadha asyara syekh, dikatakan di dalam ucapan Ibn Abdul Aziz, kullu dhalika bila famin yakhruj minhu sawt as-sa'idu min ar-ra'yah al-mu'tamidu ala maqati' al-huruf. Ucapan-ucapan tadi, ucapan tangan nanti di hari kiamat, ucapan kaki nanti di hari kiamat, ucapan kulit di hari kiamat, atau ucapan makanan yang dimakan Rasulullah SAW, atau batu yang memberi salam, semua itu keluar suara, tetapi bukan keluarnya dari lidah atau dari mulut. Kullu dhalika bila fam, semua itu tidak pakai mulut, tidak pakai lidah. As-sa'id min ar-ri'ah, yang kemudian bergerak dari langit-langit mulut ke bawahnya. Ala maqatil huruf, tidak. Wa ila hadha ashara syekh rahimahullah biqaulihi minhu bada bila kaifiyati qawlan. Oleh karena itu, Ibn Abdul Aziz di dalam matannya menyatakan dengan kalimat minhu bada bila kaifiyah, dari Allah bermula dan tidak diterangkan kaifiyah. Ya, ini tidak diterangkan kayak apa dan seperti apanya. Khon firna azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maksud dari beliau, dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, menyatakan dengan kalimat bila kaif atau bila kaifiyah qaulan ay dhahara minhu wa la nadri kaifiyat takallumihi bih, yakni kita meyakini bahwa ucapan tadi berasal dari Allah, tetapi kita tidak tahu, kita tidak mengerti kaifa takallumihi bihi, kita tidak tahu bagaimana cara berbicaranya Allah dengan ucapan tadi. Bahwa yang diajak bicaranya mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Wa akkada hadzal ma'na biqaulihi qaulan, dan ditekankan lagi oleh musannif rahimahullah, ditekankan lagi oleh penulis rahimahullah dengan kalimat qaulan, ucapan, keluar ucapan tetapi tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Ata bil masdaril mu'arrif au mu'arraf lil haqiqah, didatangkan masdar qaul tetapi diberi keterangan, ini menunjukkan hakikat ucapan, benar-benar ucapan. Kama akkadallahu ta'ala taklim bil masdar al-musbit lil haqiqah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan masdar sebagai penekanan yang menetapkan bahwa itu hakiki, bahwa itu benar-benar ucapan. Wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa. Sedangkan takliman sebagai maf'ul mutlak, yakni Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan pembicaraan. Mungkin ada yang berkata, kalau berbicara ya tentunya dengan pembicaraan, maka apa gunanya kalimat takliman, berbicara, pembicaraan, sebagai ta'kid, bahwa ini adalah hakikian, bahwa ini benar-benar ucapan, bukan makna kias, bukan makna-makna lain, tapi maknanya benar-benar pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. An-nafi lil majaz, kalau sudah disebut seperti itu dengan maf'ul mutlak disebutkan masdarnya, maka ini menunjukkan sesuatu yang tegas bahwa itu ucapan-ucapan yang bermakna makna hakiki. An-nafi li ma'na al-majaz, yang menyalahkan pemahaman yang majaz. Artinya bukan majazi, bukan makna kias. Kias bahasa Indonesia ya. Bukan makna kias. Kalau dikatakan ada singa datang ke podium berbicara dengan lantang. Singa berbicara dengan lantang. Maksudnya pasti orang-orang itu akan mengatakan maksudnya mesti bukan singa beneran. Maknanya bukan makna hakiki, tapi makna kias. Yaitu maksudnya manusia yang pemberani. Baik, tapi kalau orang itu mengatakan singa datang, singa, diulangi lagi, benar-benar singa, maka orang itu akan menyatakan benar-benar singa ini, tidak mungkin manusia. Qulibna a'zakumullah. Kalau dikatakan kereta api menjerit-jerit, tentunya kita akan mengatakan oh maknanya bukan makna hakiki. Iya kan? Maknanya bukan hakiki, bersuara yang suaranya seperti menjerit-jerit, begitu. Tetapi kalau kita berbicara sesuatu yang memang dia memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menjerit. Anak kecil menjerit atau seorang wanita menjerit ketakutan. Maka kita akan katakan bahwa itu makna hakiki. Tayyib, apakah Allah berkuasa? Allah maha kuasa untuk berbuat apapun. Kenapa kita katakan oh maknanya makna kias, bukan makna sebenarnya? Tidak. Makna hakiki, berbicara. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Maka kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, ini musbit lil haqiqah annafi lil majaz. Menetapkan makna yang hakiki dan menyalahkan dan mengatakan bukan bermakna majaz, benar-benar takliman, bukan makna majazi, bukan makna kias, tapi makna yang sebenarnya. Fama idza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Fama ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Kalau demikian, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Khana bin na'azakum lakum muslimin ya sahrul mati. Wa laqad qala ba'dhum li Abi Amr ibn al-Ala. Telah berbicara sebagian mereka kepada Amr, Abu Amr ibn al-Ala, ahadul qurra as-sam'a, salah satu dari pembaca-pembaca qira'ah yang tujuh. Uridu an taqra kallamallaha Musa binasbi ismillah liyakuna Musa huwal mutakallim lallah. Dikatakan kepadanya, aku ingin membaca ayat tadi, wa kallamallahu Musa taklima, dengan nasbi ismullah, dengan dinasabkan lafzul jalalah Allah. Berarti bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Liyakuna Musa huwal mutakallim, la Allah. Agar yang berbicara itu Musa, bukan Allah. Dalam nahu, kalau dikatakan wa kallamallaha Musa taklima, maka yang kedudukannya mansub sebagai maf'ul. Maka maknanya mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang berbicara Musa. Aku ingin membaca dengan nasab pada lafzul jalalah, dengan dinasabkan lafzul jalalahnya. Agar Musa lah yang berbicara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kata seseorang kepada Abu Amr ibn al-Ala. Maka dijawab oleh Abu Amr, hab inni qara'tu hadhihi al-ayah kadza fa kayfa tatna bi qawlihi ta'ala. Tayib, hab, anggap saja benar ucapanmu bahwasanya saat itu di ayat itu wa kallamallaha Musa taklima, kita anggap benar Kamu baca seperti itu, tayyib. Kalau begitu sekarang bagaimana dengan ayat ini? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika datang Musa limiqatina, ketika Musa datang memenuhi perjanjian atau memenuhi apa yang sudah dijanjikan kepada kami, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajak bicara dia. Silakan. Kalau kamu bisa, anggap saja bisa membaca tadi wa kallamallaha Musa taklima. Bagaimana dengan ayat ini? Wa kallamahu rabbuh. Silakan para ahli nahu. Silakan para ahli-ahli i'rab. Coba bagaimana kalian mengi'rabkan supaya Musa yang berbicara, Allah yang diajak bicara. Bagaimana? Wa kallamahu rabbu. Apa yang mau dirubah? Wa kallamahu rabbu. Wa kallamahu rabbah, begitu. Rabbnya dimansubkan, rusak bahasa Arab. Wa kallamahu rabbah. Begitu. Khairuddin a'azakumullah. Al-mansub sudah ada. Yaitu pada dhamir wa kallamahu. Itu al-mansub. Dhamir yang ada padanya, wa kallamahu, mengajak bicara dia, sudah ada. Sisanya yang belum ada, siapa yang ngajak bicara? Iya kan? Wa kallamahu, mengajak bicara dia. Maka kalau kamu nasabkan rabbahu, kacau. Akan jadi rusak bahasa Arab. Sudah ada mansub di sini, ada mansub lagi setelahnya. Enggak benar. Akan ditertawakan oleh seluruh orang-orang Arab. Berarti sisanya tinggal marfu'. Wa kallamahu, mengajak bicara dia. Siapa? Tinggal marfu'nya yang ditunggu. Jelas rabbuh, selesai. Di sini tidak bisa ditakwilkan kemanapun dan tidak bisa diutak-atik lagi. Demikian kata Abu Amr ibn al-Ala, bahwasanya hab anni qara'tu hadhihi al-ayah. Tayyib, anggap saja aku membacanya, para qori-qori yang terkenal ini, aku membaca seperti itu. Tayyib, bagaimana dengan ayat ini? Wa kallamahu rabbu. Mau dibaca seperti apa? Fa buhita al-mu'tazili. Maka buhita al-mu'tazili. Maka dia terbungkam seribu bahasa. Tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah, tidak bisa berkata apapun. Ini makna buhita. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan fabuhita alladhi kafar. Ketika datang kepada Ibrahim, menyatakan dengan kalimat, aku menghidupkan, aku matikan. Sini, dua orang. Ini saya hidupkan, bebas kamu. Ini saya matikan, dibunuh dia. Berarti saya Tuhan. Aku menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu Allah ya'ti bisyamsi minal masyrik, fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Allah mendatangkan dan menerbitkan matahari dari tempat terbitnya, dari masyriq, dari timur. Silakan kamu menerbitkannya dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Maka bungkamlah. Enggak bisa menjawab lagi orang kafir tadi. Maka dikatakan di sini juga mu'tazilah dengan jawaban Abu Amr ibn al-Ala. Fabuhita al-mu'tazili. Maka buhita. Maka terbungkamlah dia, tidak bisa menjawab. Wa kam fil kitabi wa sunnah min dalilin. Dan betapa banyak dalam Quran dan sunnah dari dalil-dalil ala taklimillahi ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara. Berbicara kepada penduduk surga ataupun berbicara kepada yang lainnya. Sangat banyak dalil-dalilnya. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam merupakan qawlan, ucapan dari Rabbir Rahim, dari Allah yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Khonibrin a'azakumullah. Mau dikatakan apa? Disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran, qawlan, ucapan dari Allah Rabbul Alamin. Fa'an Jabir, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, baina ahlal jannah fi na'imihim idha sata'a lahum nur. Ketika penduduk surga bernikmat-nikmat di dalam jannah, tiba-tiba ini bernikmat-nikmat di dalam kenikmatannya, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang benderang. Farafa'a absaruhum, farafa'u absaruhum, maka mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka melihat cahaya tadi. فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Ternyata Allah dalam keadaan sudah ada di atas mereka. جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. فَقَالَ, kemudian Allah berfirman, أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. Semoga kesejahteraan dan keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Inilah qaulullah ta'ala, ini makna ucapan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalam yang diucapkan dari Allah Rabbur Rahim. Fala yatafituna ila shay'in mimma hum fihi minan na'im. Maka ketika mereka melihat Allah dan mendengarkan ucapan Allah, maka mereka tidak lagi menengok apa yang mereka miliki dari kenikmatan-kenikmatan. Yani lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga karena merasa nikmat melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Madamu yanzuruna ilaih, sejak dia melihatnya dalam keadaan dia atau mereka penduduk surga tadi merasa lezat dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Hatta yahtajiba anhum wa tabqa barakatu nurihi, hingga Allah kemudian terhijabi kembali dan kemudian tersisa barokahnya, barokah dari cahayanya. Qulibna a'udzukumullah. Hadis yang disebutkan ini dhaif, bahkan dikatakan dhaif jiddan. Tetapi hadis yang semakna dengan ini sangat banyak, tetapi bukan berbicara tentang salamun qaulan min rabbir rahim, tetapi tentang Allah Subhanahu wa taala menawarkan ziyadah. Dan itu diriwayatkan dalam Bukhari di antaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada penduduk surga, apakah kalian telah mendapatkan semua yang aku janjikan? Mereka semua menyatakan, sudah ya Rabb. Sampai kemudian Allah menyatakan kepada mereka, maukah aku tambah? Maka mereka merasa terkejut, tambahan. Kami mendapatkan semua yang kami inginkan di surga ini. Dan kami mendapatkan demikian-demikian. Sampai kemudian Allah menyingkapkan wajahnya. Dan mereka memandang wajah Allah dengan nikmat. Dan mereka lupa dengan kenikmatan di surga. La yaltafituna ila na'imi fil jannah, tidak lagi menengok kepada kelezatan-kelezatan di surga itu. Sampai ketika Allah menghijabi kembali, baru mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah nanti. Qul inna a'udzukum billahi muslimin sahramati. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, bihadzal hadis itsbatu sifatil kalam, bahwa dalam hadis-hadis yang seperti ini menunjukkan penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah benar-benar berbicara. Wa itsbatu ru'yah, dan penetapan sifat ru'yah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatul ulu, dan penetapan sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita katakan tadi bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi hujjah. Sehingga yang menjadi hujjah adalah hadis yang di dalam riwayat Bukhari dan lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka. Dan fawaidnya sama. Kalau dikatakan di dalam hadis tersebut ada penetapan sifat kalam, na'am. Di dalam pembicaraan Allah yang menawarkan tambahan juga menunjukkan Allah berbicara. Wa itsbatir ru'yah, menunjukkan bahwa mereka memandang wajah Allah. Dan yang ketiga juga menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas mereka karena mereka memandangnya ke atas. Dan disebutkan bahkan di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dengan lafaz antum tandurun, kalian melihat wajah Allah, kama tandurun al-qamar lailatal badr, seperti kalian memandang bulan purnama di malam purnama. Dan ini bukan menyamakan Allah dengan bulan. Kata para ulama, menyamakan cara memandangnya mudah. Yang disamakan adalah cara memandang. Bagaimana kalian melihat bulan? Menengadah ke atas, terlihat bulan. Dan tidak perlu kalian berjalan menuju tempat tertentu untuk melihat, gak perlu. Dari tempat-tempat kalian, dari rumah-rumah kalian, kalian bisa memandang bulan purnama itu. Maka kata para ulama, nanti memandang wajah Allah sama seperti itu. Dari istana-istana kalian, dari kenikmatan-kenikmatan kalian, dari semua yang kalian ada di sana, di taman-taman surga, dari manapun kalian berada di surga itu, bisa memandang wajah Allah dengan mudah. Tinggal melihat saja ke atas. Qul inna a'udzu bikum min rabbil 'alamin, berarti Allah SWT tinggi, maha tinggi di atas mereka. Khairuddin a'azakumullah. Berarti apa penetapan-penetapan yang kita dapat dalam hadis tadi? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Yaitu Allah maha tinggi di atas kita semuanya. Allah berbicara dan Allah nanti akan bisa dilihat yaumul qiyamah. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yashihu ma hadha an yakuna kalamur rabbi kulluhu ma'nan wahidan. Maka bagaimana mungkin ucapan Allah itu hanya memiliki satu makna saja? Ini mustahil. Ucapan bodoh, ucapan sesat, ucapan yang sungguh dilatar belakangi kebodohan. Padahal Allah berbicara kadang dengan memberikan salam, sebagaimana salamun qawlan min rabbir rahim. Kadang dengan menawarkan, apakah mau aku tambah? Kadang Allah mempersaksikan, ya Isa, anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia begini dan begitu? Mempersaksikan. Berarti makna yang sekian banyak Allah ucapkan, sekehendaknya apapun yang Allah akan katakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Mereka-mereka yang menjual janji-janjinya kepada Allah dengan harga yang murah, dengan dunia, samanan qalila, mereka jual semua perjanjian mereka kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka kepada Allah, mereka ganti, mereka tukar dengan harga yang murah. Semahal-mahalnya harta dunia itu sangat murah, samanan qalila. Maka kata Allah, ulaika la khalaqa lahum, mereka enggak akan mendapatkan bagian bagi mereka nanti di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak mau melihat mereka. Tidak mau melihat mereka dan tidak mau mengajak bicara mereka. Ini sesungguhnya mafhum. Kalau ini sebagai penghinaan terhadap mereka orang-orang kafir tadi, fa ahanahum bitarki taklimihim, Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka dengan tidak diajak bicara. Berarti yang dimuliakan akan diajak bicara. Ini mafhum yang sangat jelas dalam ayat tadi. Berarti orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau mereka berkata Allah tidak berbicara pada siapapun, berarti tidak mengajak bicara orang-orang kafir yang diceritakan dalam ayat ini. La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim, dan juga tidak mengajak bicara orang mukmin. Kalau begitu sama orang kafir dengan orang mukmin. Kalau sama, lantas apa makna ayat ini bahwa Allah enggak akan ajak bicara mereka? Kalau ternyata orang mukmin pun tidak diajak bicara. Khonafidina a'azakumullah, maka pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang bodoh. Pemahaman yang akan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis. Wal muradu annahu la yukallimuhum taklima takrim, bahwa yang dimaksud bahwa mereka tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Kalau pembicaraan yang menghinakan ada. Kalau pembicaraan yang menghinakan ada dan Allah ajak bicara mereka untuk menghinakan mereka. Apa di antaranya Allah katakan dalam Al-Qur'an? Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan. Kepada siapa diucapkan? Kepada penduduk neraka yang disiksa. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan di dunia, ini hasilnya. Diajak bicara tetapi bukan taklima takrim, bukan ucapan untuk memuliakan, tetapi ucapan untuk menghinakan. Tetapi yang diajak bicara oleh Allah dengan taklima takrim, dengan bicaraan yang memuliakan, sebagaimana kalimat salamun qawlan min rabbir rahim, ucapkan salam. Ucapan salam dari Allah, qawlan, dalam bentuk ucapan, mir rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan diberikan kepada penduduk neraka, enggak akan diberikan pada orang-orang kafir, akan diberikan pada orang-orang mukmin dalam jannah. Id qad akhbara fil ayatil ukhra annahu yaqulu lahum fin nar ihsa'u fiha wa la tukallimun. Karena di dalam ayat lain Allah berfirman kepada penduduk neraka, Allah katakan ihsa'u fiha wa la tukallimun. Yani silahkan engkau rasakan kesengsaraan di situ dalam neraka. Wa la tukallimun, dan kalian tidak akan bisa mengajak bicara. Falau kana la yukallim ibadahul mu'minin lakanu fi dhalika hum a'da'uhu sawa. Kalau Allah tidak berbicara pada penduduk surga dan juga tidak berbicara pada penduduk neraka, alias Allah tidak berbicara pada siapapun, berarti orang-orang yang merupakan orang mukmin dan orang-orang kafir sama. Berarti disamakan antara orang-orang yang merupakan ahli jannah wa ahli nar. Maka ini sungguh kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Apakah kami akan menjadikan sama al muslimin dengan mujrimin, kata Allah? Bagaimana kalian menghukumi? Bagaimana kalian menghukumi? Apakah kami akan samakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin? Tidak mungkin disamakan. Kalau kalian berpendapat, wahai para mu'tazilah, wahai para penolak-penolak sifat, menyatakan bahwa Allah tidak berbicara, dan Allah tidak mengajak bicara siapapun, Allah tidak mengajak bicara penduduk surga, dan tidak mengajak bicara penduduk neraka, berarti kalian menyamakan penduduk neraka dan penduduk surga, dan ini berarti kamu menyamakan orang-orang mujrimin dengan muslimin. Dan Allah bantah. Allah bantah dengan kalimat, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi, kata Allah. Khonibina a'azakumullah. Maka dikatakan di sini, walam yakun fi taqsisi a'daihi bi annahu la yukallimuhum fa'idah aslan. Kalau kamu katakan seperti itu, maka apa makna ayat tadi yang Allah katakan, mereka-mereka yang menjual akidahnya, yang menjual agamanya, yang menjual perjanjiannya dengan Allah, dijual dengan harta dunia, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat, dan Allah enggak akan ajak bicara mereka, dan Allah tidak akan mau melihat mereka. Perhatikan, tidak mau mengajak bicara mereka. Kalau kamu pahami Allah tidak mungkin berbicara pada siapapun, maka apa makna ayat ini? Berarti bukan penghinaan. Iya, memang Allah tidak mengajak bicara siapapun. Berarti bukan penghinaan pada orang-orang kafir. Qala wa qala al-Bukhari fi sahihi, dan berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab kalamur rabbi tabaraka wa ta'ala ma ahli jannah, bab tentang pembicaraan Allah kepada penduduk surga. Kemudian disebutkan beberapa hadis-hadis. Fa'adhdhalu na'imi ahli jannah ru'yat wajhihi tabaraka wa ta'ala. Maka sebaik-baik kenikmatan bagi penduduk surga adalah memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sahih Bukhari disebutkan satu bab. Kalau disebutkan satu bab, berarti di bawahnya, di dalamnya, bukan satu hadis. Satu bab, sekian hadis berbicara masalah ini. Dan kemudian disimpulkan bahwasanya berarti dengan hadis-hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengajak bicara penduduk surga, dan kemudian penduduk surga memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga. Kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga adalah memandang wajah Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inkaru dzalika inkarun li ruhil jannah, maka siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari intinya kenikmatan di surga. Ruhnya jannah, intinya surga. Wa a'la na'imiha wa afdhal alladhi ma tabat li ahliha illa bih. Berarti mengingkari sesuatu kenikmatan yang paling afdalnya, a'la na'imiha, mengingkari kenikmatan yang tertinggi dalam surga, wa afdalih, dan mengingkari yang paling afdalnya kenikmatan dalam surga, alladzi la tabat, yang jiwa ini enggak akan puas tanpa itu. Tidak akan puas tanpa bisa mendapatkan ru'yatullah, memandang wajah Allah, kesempatan memandang wajah Allah dan berbicara dengan Allah Taala. Qulina a'udzubikumullah. Penduduk surga tidak dikatakan sempurna kenikmatannya kalau tidak bisa memandang wajah Allah atau tidak bisa diajak bicara oleh Allah. Berarti kalau kalian mengingkari, mengingkari sesuatu yang paling tingginya dan sesuatu yang merupakan rohnya, yang penduduk surga gak akan puas tanpa itu. Di dunia mereka sangat rindu kepada Allah Taala, tapi di sana gak bisa ketemu, gak bisa lihat, dan gak bisa berbicara. Khonifidina azakumullah, mustahil. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, beramalah dengan amalan yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan menyekutukannya dalam dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ditawarkan, siapa yang ingin bertemu Allah, beramal dengan saleh. Maka ketika mereka beramal dengan saleh, muwahhid, ahli sunnah, beribadah dengan yang diajarkan oleh Rasulnya, kepada Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, setelah itu mendapatkan jannah, tetapi tidak bertemu Allah. Mustahil. Tidak mungkin. Dan itu berarti belum didapat harapan mereka. Yang paling tingginya, bertemu Allah SWT. Qadirna azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن taala. Nasla taufik wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.